Bagaimana dengan ikhwan yang sudah ngaji salafi tapi menyekolahkan anaknya di sekolah umum? Hadirin azakumullah, sudah berulang-ulang saya katakan bahwa banyak syubhat, banyak idlal, banyak maasi, banyak pelanggaran-pelanggaran pada sekolah-sekolah tersebut. Maka siapa orang tua yang ridho anaknya untuk dicekoki dengan berbagai macam syubhat-syubhat, penyimpangan-penyimpangan, berarti dia tidak memiliki kecemburuan. Berarti dia dayus. Dayus adalah orang yang tidak memiliki kecemburuan. Apakah kita boleh ambil yang paling ringan? Menyekolahkan anak-anak kami di sekolah suri ketimbang di umum, di NU, media, swasta, mohon solusinya. Ahsan di pondok salafiyin. Di pondok ahli sunnah. Itu yang paling selamat. Kalau tidak, bikin sekolahan di rumahmu. Alias undang guru untuk ngajari anakmu. Karena yang penting itu ilmu, bukan ijazah. Walaupun dia di rumah belajar, maka itu barakallahu fikum sebagai ilmu. Kalau memang terpaksa, ajari sendiri. Mau diajari perkara-perkara umum, silahkan. Yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Apa yang tidak dibutuhkan, ngapain? Nyesek-nyesek is file. Khamilina azakumullah. Kalau sudah penuh filenya nanti lambat kerjanya. Barakallahu fikum. Oh, apa ini? Saya malah gak tahu ini. Salafi Cirebon ada di Facebook. Wallahu a'lam. Sampai masukkan. Afwan Ustaz, bagaimana pernyataan bahwa salah sahnya ketika kita mendapati kesalahan saudara kita, maka sebaiknya langsung menasehati tanpa terlebih dahulu disampaikan atau dikonsultasikan kesalahannya dengan asatidz setempat untuk menjaga perasaan saudara kita? Apakah pernyataan di atas mutlak untuk semua orang atau tidak? Khamilina azakumullah, masalah mengingkari kemunkaran, Rasulullah SAW sudah menyatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemunkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih, fa illam yastati' fa biqalbih. Asyahid dari hadis ini adalah kalimat ra'a. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, man ra'a munkaran, siapa yang melihat kemunkaran, bukan hanya ra'a bi'ainihi, tetapi juga ra'a bi'ilmihi. Paham yang dimaksud? Artinya siapa yang melihat kemunkaran, melihat dengan matanya bahwa dia berbuat kemunkaran, dan juga dengan ilmunya bahwa itu benar-benar munkar, maka tegur. Tetapi kalau kamu lihat dengan matamu tapi ilmunya gak yakin, kayak-kayak ini salah loh, sepertinya ini keliru, gak yakin karena gak punya ilmu, baru konsultasikan ke ustadmu. Ustad, si fulan begini-begini, apakah itu gak salah ustad? Kalau ternyata salah, ditegur. Imma langsung, wa imma melalui ustadznya. Taib. Tetapi kalau dia ternyata punya ilmunya dan tahu itu salah dengan yakin, dengan hujjah dan dalil, sampaikan bahwa engkau menyelisih hujjah. Sehingga yang demikian tidak mesti. Tidak harus dikonsultasikan dengan ustadznya, kadang bisa langsung, kadang dikonsultasikan. Syaratnya apa? Ro'a. Ra'a bi'ainihi wa ra'a bi'ilmihi. Dia melihat dengan matanya dan melihat dengan ilmunya kalau itu munkar. Kalau ternyata lihat dengan matanya tapi ilmunya tidak mumpuni, dia enggak yakin, dengar-dengar sih itu salah, ya jangan langsung. Nanti malah jadi fitnah, jadi ribut, sama-sama enggak tahu. Tapi sampaikan pada gurunya, ustadznya, supaya bisa menasehatinya. Angkat. Ustaz, bolehkah kita membaca Quran logat Jawa tapi tetap memenuhi tertib dan hukum seperti makhrajnya dan sebagainya? Boleh kita menghadiri daurah? Hadirin a'azakumullah, sudah disinggung tadi. Logat-logat yang seperti itu kita enggak pernah dengar dari salaf. Sehingga saya khawatir akan terjatuh ke dalam kebid'ahan atau yang lebih mengerikan jatuh ke dalam istihza bil Quran. Orang-orang awam langsung menyimpulkannya, ngaji kok kayak ndalang. Itu namanya mencemooh. Istihza, memperolok-olokkan ayat Al-Quran. Afan Ustaz mau tanya, bagaimana menyikapi fatwa ulama yang melarang menyebarkan berita kematian melalui medsos, SMS, WhatsApp, sedangkan apabila terjadi pada keluarga salafi butuh ta'awun untuk menguruskan jenazah? Wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak tahu. Makna pengumuman adalah diumumkan secara luas. Tetapi makna yang dimaksud tadi bukan pengumuman. Menyampaikan kepada ikhwah-ikhwah untuk ta'awun, maka hanya ikhwah yang berkait saja. Tapi kalau pengumuman itu yang tidak berkait pun diumumkan. Seperti di koran atau di speaker. Atau di medsos yang sifatnya umum. Seluruh orang muslim bisa baca. Wahai kaum muslimin, innalillah telah meninggal si fulan bin fulan. Siapa itu? Mereka enggak kenal orang ini. Khunun dan a'azakumullah, yang dikatakan ta'mim atau pengumuman seperti itu, kematian. Bagaimana cara memilih hujjah dan dalil yang tepat, kokoh dari para ulama yang 180 derajat berbeda pendapat, terutama di masalah fitnah ini? Karena ilmu saya terbatas dan saya masih baru ngaji. Untuk melihat mana yang rajih dari ucapan para ulama, lihat dua sisi. Karena setiap fatwa dibangun di atas ta'lil dan dalil. Di atas ta'lil dan dalil. Ta'lil itu alasan, dalil itu hujahnya. Dia mubtadi' karena dia berkata Quran adalah makhluk. Itu baru apa? Baru ta'lil. Dia, saya katakan mubtadi', kata syekh ini, karena dia mengatakan Quran makhluk. Padahal Quran kalam Allah. Dalil, qala Allah ta'ala wa kallama Allah Musa taklima wa kallamahu rabbuh. Dan sebutkan sampai sekian dalil bahwa yang namanya Quran kalam Allah, bukan makhluk. Yang atas ta'lil, yang bawah dalil. Tayib, kalau ternyata orang tadi tidak menyatakan seperti itu. Kamu menyatakan seperti itu. Anda, ana menyatakan dengan yakin Quran kalamullah. Alhamdulillah. Berarti fatwa tadi gugur. Kenapa? Karena kenyataannya tidak terjadi pada dia. Dalilnya sahih. Tapi alasannya dia salah dengar atau ada membawa berita yang dusta kepadanya. Dia ngomong gini, dia ngomong sih, berarti oh kalau gitu mubtadi ba. Ternyata yang membawakannya kadzab, pendusta. Ini sudah ada fatwa dari syekh bahwa dia mubtadi. Iya, tetapi enggak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya enggak begitu kok. Halas, gugur. Atau yang kedua, ta'lilnya benar. Bahwa saya lihat dia begini dan begitu. Tadi disebutkan perbuatan-perbuatannya. dan itu batil dengan dalil 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata dalil itu tidak mengarah ke sana. Itu pada masalah lain. Pada masalah itu adalah perkara yang tidak mengapa. Itu tidak sampai kepada haram. Taib. Dia kencing sambil berdiri, padahal haram. Maka dia adalah ahlul hawa, ahlul bid'ah, dan begini dan begitu. Ternyata masalah kencing sambil berdiri, masih ada pembahasan di sana. Rasulullah SAW pernah kencing sambil berdiri. Khonifidina azakumullah. Ini ada ta'lil, ada dalil. Maka lihat dua sisi ini. Dia mubtadi umbal. Kenapa Syekh? Karena dia menyatakan begini, ucapan-ucapan kufur, dan sebagainya. Dibantah oleh ulama yang lain. Tapi kan dia terpaksa. Bagaimana dikatakan terpaksa? Bahwa dia menyatakan, wallah tidak seorang pun memaksa saya dalam khutbah idnya. Berarti gugur alasan ini. Tapi alasan apa lagi? Alasan mungkin dia karena begini, mungkin dia karena begitu. Tapi buktikan. Ada buktinya? Apa yang dikatakan oleh beliau sampai mubtadi undal? Apakah terjadi pada dia? Terjadi. Halas. Ta'lil terjadi. Tapi dalil. Dalilnya sangat banyak. Sudah dibahas dalam kitab-kitab Usul I'tiqad al-Sunnah wal-Jamaah. Atau kitab-kitab Aqidatul Salaf. Sabul Hadis dan sejenis itu. Sangat banyak dibahas. Bagaimana sikap seorang sunni salafi terhadap ahlul bid'ah wal-dalalah. Apalagi yang merangi kaum muslimin. Satu saja. Apa hukumnya mentaati penguasa? Hah? Taib. Sekarang pemerintah Yaman memerintahkan perangi mereka. Satu, tidak mentaati penguasa. Kedua, mereka kufar. Karena mereka sudah benar-benar menginjak-injak Al-Quran, mencercanya, mencaci makinya di masjid-masjid kaum muslimin. Dilecehkan seperti itu. Dan juga mencaci maki para sahabat. Bahkan memprotes di Sana'a tentang adanya kisah Aisyah di dalam buku pelajaran mereka. Dikritik oleh Huthiyin. Oh ini tidak benar, harusnya diganti. Jangan Aisyah. Aisyah itu tidak perlu kita puji, tidak perlu kita bela, tidak perlu kita sanjung. Kurikulum pendidikan minta dirubah. Demonstrasi besar-besaran. Hanifidina azakumullah, mau dari sisi mana kita membelanya? Melanggar perintah penguasa, tidak menyikapi ahli bid'ah sebagaimana mestinya, menyelisihi fatwa seluruh para ulama. Seluruh para ulama, mereka sepakat tentang masalah Harbul Yaman, peperangan di Yaman. Yang ketiga, menyalahkan orang yang tidak salah. Hanifidina azakumullah, dan masih banyak lagi alasan-alasannya. Kita lihat apa alasannya, apa ta'lilnya, apa dalilnya. Silakan kalian bahas sendiri. Tafadhol. Bandingkan dua masing-masing tadi alasan-alasannya. Nanti akan tahu mana yang rajih. Kalau hatinya bersih, kecuali kalau hatinya muta'assib, maka dia tidak akan bisa berpikir sehat. Qul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asykuruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.